Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, telah kita terangkan secara global bagaimana cara memberikan acuan terhadap sebuah hadis kepada sumber-sumber aslinya. Dan telah kita jelaskan bahwa al-masadir al-asliyah, sumber asli itu, yang dimaksud dengan sumber asli adalah buku-buku yang memuat sebuah hadis disertai dengan apa? Disertai dengan sanadnya. Jadi yang memuat sebuah hadis disertai dengan sanadnya. Telah kita terangkan bahwa takhrij itu dua macam. Yang pertama melalui perantara apa? Melalui perantara matan, dan yang kedua melalui perantara apa? Sanad. Ada yang melalui perantara matan dan ada yang melalui perantara sanad. Iya. Yang melalui perantara matan ada berapa keadaan? Kita sebutkan 4. Yang pertama, dia memiliki apa? Matannya secara lengkap. Yang kedua, dia hanya memiliki awal matan saja. Yang ketiga, dia memiliki sebagian kalimat dari matan. Yang keempat, dia hanya memiliki makna. Dia hanya memiliki makna yang ada di dalam matan. Ya. Baik. Kemudian takhrij melalui sanad, kita terangkan tadi bahwa ada takhrij melalui sanad atau takhrij melalui sanad ada beberapa keadaan. Tiga keadaan. Yang pertama, seorang memiliki apa? Sanad lengkap. Yang kedua, dia memiliki awal sanad. Yang ketiga, dia memiliki memiliki akhir sanad yang padanya ada sahabat. Dia memiliki akhir sanad padanya sahabat ke bawah. Ya, sahabat, dia punya sahabat saja, misalnya sahabat dengan tabi'in. Iya. Dan yang keempat ini. Ini. Ya. Baik. Atau dia memiliki salah satu dari isi matan. Dia punya nama satu rawi atau dua rawi, di mana saja tempatnya. Jadi untuk sanad juga ada berapa keadaan? Ada 4 juga ya. Jadi yang pertama, dia memiliki sanad secara sempurna. Atau yang kedua, dia memiliki apa? Awal matan saja, yaitu guru si penulis. Awal sanad saja, yaitu guru si penulis. Yang ketiga, dia memiliki akhir sanad, yaitu sahabat atau ke bawah. Artinya memiliki salah satu rawi, salah satu rawi yang ada di dalam sanad. Baik. Tentunya untuk menguraikan cara mentakhrid dari seluruh hal ini, kita memerlukan beberapa buku. Sebelum saya uraikan satu persatu, ya, saya akan jelaskan dulu buku-buku yang terpenting yang kita pakai di sini. Sekaligus di buku ini kita bisa memahami, ya, salah satu jalan untuk mentakhrij. Ini buku yang sekarang saya buka adalah kitab Tuhfatul Asyraf Bi Ma'rifati Al-Atraf karya Al-Hafiz Al-Mizzi. Ya. Baik. Kelihatan bukunya ya? Nah, cetakan yang ada ini cetakan disertai dengan Nukat Abdiraf Al-Atraf. Terdapat ta'liqat Ibnu Hajar terhadap Tuhfatul Asyraf. Ada istidrakat beliau. Ya. Pertama saya perlu perkenalkan buku ini. Tuhfatul Asyraf ini Bi Ma'rifatil Atraf, dia mengumpulkan tarf ujung-ujung atau mengumpulkan hadith-hadith yang berada di Kutubus Sittah. Kutubus Sittah dan kelengkapan-kelengkapannya. Iya. Kelengkapan-kelengkapannya. Ya, dikatakan atraf sebab dia hanya menyebutkan ujung hadith saja. Kemudian dia sebutkan siapa yang meriwayatkannya, di mana letak riwayatnya. Namun untuk mendapatkan ujung hadis ini, dia sebutkan nama sahabatnya, kemudian nama, kalau sahabatnya adalah sahabat yang banyak hadisnya, dia akan sebutkan nama muridnya, para tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat. Kalau ternyata si tabi'in muridnya dia juga banyak riwayatnya, dia akan sebutkan lagi murid-murid si tabi'in itu. Dia susun dalam bentuk menyebut sahabat. Jadi kalau sahabatnya banyak riwayat, seperti Anas bin Malik misalnya, atau 7 orang ya, ya al-mukthiruna fi riwayatil athar, ya, Abu Hurairah tayalihi bin Umar wa Anasun wal Habruk al-Khudri wa Jabirun wa Zawjatu an-Nabi. Jadi kalau Abu Hurairah, Ibn Umar, Anas, Ibn Abbas, Abu Sayyid al-Khudri, Jabir, Aisyah, ini al-mukthirun, banyak riwayatnya. Otomatis karena riwayatnya banyak, maka tentunya perlu diketahui murid-muridnya yang meriwayatkan darinya. Maka Al-Mizzi menyebutkan riwayat murid-muridnya. Kalau ternyata muridnya juga banyak, seperti Anas bin Malik misalnya, meriwayatkan darinya Az-Zuhri. Az-Zuhri ini dari rawi yang muridnya apa? Sangat banyak sekali. Maka Al-Mizzi akan merinci murid-murid Az-Zuhri sesuai dengan riwayat-riwayatnya. Baik. Jadi kitab Al-Atraf ini, kitab Tuhfatul Asyraf ini, dia adalah buku yang sangat penting sekali. Oleh Al-Mizzi rahimahullahu taala, beliau kumpulkan buku-buku Al-Atraf yang pernah, atau beberapa buku Al-Atraf yang ditulis oleh para ulama sebelum beliau. Yaitu ada buku ditulis oleh Ibnu Asakir, Khalaf Al-Wasiti, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Kemudian oleh Al-Mizzi, ya, semuanya digabungkan menjadi satu, ya, dan beliau menambah di dalamnya tambahan-tambahan. Ya. Beliau menambah di dalamnya tambahan-tambahan. Nah, jadilah buku beliau ini termasuk rujukan yang sangat penting sekali rujukan yang sangat penting sekali. Iya. Baik. Jadi secara global bahwa kitab Tuhfatul Asyraf ini yang diperlukan bagi siapa yang ingin menggunakannya, dia perlu nama sahabat atau murid dari sahabat, nama sahabat. Kalau sahabatnya banyak riwayatnya, dia perlu murid sahabat itu, namanya siapa. Kalau murid sahabat itu juga banyak riwayatnya, maka dia perlu murid tabi'ut tabi'innya. Apa? Nama tabi'ut tabi'innya. Jadi ini secara global yang diperlukan di dalam menggunakan buku ini. Al-Mizzi membagi riwayat-riwayat menjadi dua di dalam buku ini. Ada riwayat yang bersambung, ya, sebab yang bersambung beliau susun dalam bentuk masanid, dalam bentuk musnad. Dan ada riwayat marasil. Ada riwayat marasil secara mursal. Jadi kalau dia ucapan sahabat, ucapan tabi'in dan setelahnya, itu di kisim marasil dicarinya. Ya, dalam bentuk apa? Dalam susunan yang marasil dicari. Kemudian beliau memulai dahulu dengan sahabat laki-laki, kemudian sahabat perempuan. Nah, dan urutannya sesuai dengan huruf mu'jam. Beliau memulai dari huruf alif sampai ya. Jadi kalau sahabat itu dikenal dengan kunya, ada namanya, maka biasanya dia disebut di nama. Ya, dia disebut di mana? Di nama. Jelasnya, kalau misalnya ada yang cari hadis Abu Bakrah atau Abu Mas'ud Al-Ansari, maka dia jangan cari di kunya, tapi cari di bagian nama. Ya, Nufay ibn al-Harith misalnya, dia akan dapat di huruf nun. Demikian. Iya, dicari dengan nama. Kecuali kalau dia ada silam pendapat terlalu ini, maka disebut dia di kunya seperti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Baik. Sekarang kita lihat ya, saya perlihatkan bagaimana isi buku ini. Ini huruf alif. Awal hadis di huruf alif. Ya. Dimulai dari musnad Abyad bin Hammal Al-Himyari Al-Ma'ribi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya annahu wafada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaqta'ahu al-milik alladhi bima'rib titik-titik al-hadits. Jadi cuma disebut apa? Taraf saja ujung depannya untuk matan haditsnya. Ya. Kata beliau dikeluarkan oleh Dal. Dal siapa? Abu Daud. Ini kodenya ya, di sampingnya. Ada Dal, Ta, Sin, Qaf. Secara umum bahwa ini hadis empat orang yang meriwayatkan. Rinciannya di dalam. Dikeluarkan oleh Dal fil Kharaj, di dalam Al Kharaj. Oleh para muhakkik ada yang mentahkik buku ini ya, karena itu dikasih nomor. Dikasih nomor 36. Iya. Jadi dia di bab ke-36 dari Kitabul Kharaj, begitu maksudnya. Ya, tapi ini kita harus lihat cetakan ya, cetakan apa yang dipakai oleh si muhakkik. Sebab tidak semua cetakan Abu Daud itu mirip. Ya, dia sebutkan bahwa Abu Daud mengeluarkannya di Kharaj dari Qutaybah bin Sa'id, dari Muhammad ibn al-Mutawakkil al-Asqalani, kilahuma al-Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi an-Nabihi, an-Sumama bin Sarahil, an-Sumay bin Qais, an-Shamir bin Abdul Madan, an-Abyad bin Hammal bihi. Ya, dikeluarkan juga oleh Dal, oleh Ta siapa? Tirmidhi, fil ahkam, dalam ahkam. Ya. Jelas ya? Ya kalau kita ingin cari misalnya di Abu Daud, kita buka Sunan Abu Daud. Ya, kita cari kitab Al-Kharaj. Ini lihat ya, kitab Al-Kharaj wa Imaratul Fai wal Imar wal Fai. Dia tadi di mana? Al-Mizzi disebutkan. Disebutkan oleh Muhakkik di nomor 36. Jadi kitab nomor berapa? 36. Ini ada nomornya, jadi itu 1 2 3 4 5 6 Nah, ini haditsnya. Jelas ya? Jadi di nomor 36 bab fi iqta al-aradin. Abu Dawud berkata, hadatsana Qutaib bin Sa'id Muhammad bin Tawakkil wal ma'na wahid an Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ridi hadatsahum qala akhbarani abi an Sumam bin Suhail Sarahil an Sumay bin Qais an Shumair. Ya. Jelas ya, disebutkan matanya lengkap, ya kemudian disebutkan sanadnya lagi di bawah, kelengkapan sanadnya, kelengkapan riwayatnya. Ya, jadi kalau misalnya antum sudah buka buku aslinya, ya sudah ketemu misalnya haditsnya di buku asli, ya mau dikasih rujukan maka dikeluarkan, antum bisa bilang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya di Kitabul Kharaj bab fi iqta al-aradin hadits nomor 2663. Jelas ya? Baik. Kalau ada jilidnya bisa disebut jilidnya, misalnya jilid 1 atau jilid 3 halaman berapa nomor sekian. Ya. Tapi perlu diketahui di kalangan orang-orang yang mentakhrij itu ada istilah-istilah dimaklumi. Ya, kalau misalnya Syekh Al-Albani dikatakan dikeluarkan oleh Abu Dawud, dia sebut nomor, itu kita sudah tahu nomor yang mana yang beliau maksud, buku cetakan apa yang beliau maksud. Ya, sama kalau bilang Musnad Imam Ahmad, ya, disebut halaman biasanya, halaman. Itu Musnad Imam Ahmad yang cetakan 6 jilid, cetakan lama. Tulisannya kecil-kecil. Ya. Jelas ya? Nah, itu yang dipakai di kalangan orang yang mentakhrij. Kalau dia berikan nomor lain, bukan yang dikenal, maka disebut cetakannya. Dia sebut, ini cetakan maktabah ini misalnya. Supaya jelas, jangan bikin orang bingung. Ya, baik ya. Ini Abu Daud ya. Dikatakan oleh penulis Tirmidzi dalam Ahkam nomor 39, ya di bab 39 berarti dari Qutaibah Muhammad dan Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, keduanya dari Muhammad bin Yahya bin Qais bisnadihi, sama dengan di atas. Waqala, dia terangkan ucapan Tirmidzi, waqala Tirmidzi gharib. Nah, ini penting juga ya, di antara faedah buku ini dia bawakan ucapan Tirmidzi gharib. Ya, dan belum tentu kata gharib itu ada di mana? Di cetakan At-Tirmidzi. Di cetakan At-Tirmidzinya. Sekarang kita lihat At-Tirmidzi. Kitab Al-Ahkam. Nah, ini hadisnya pas. Bab majaa fil qata'i'. Ya. Qala At-Tirmidzi berkata, qultu li Qutaibah, saya berkata kepada Qutaibah, haddatsakum Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi. Ini apa namanya kemarin? Kalau kayak gini bentuknya. At-Tirmidzi terima dari mulut Syekh atau dia baca kepada Syekh? Hah? Dia baca ya. Ini Ar-Qira'ah. Qultu li Qutaibah bin Sa'id, haddatsakum Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi. Qala haddatsani Abi an Thumama ibn Sarahil an Sumay bin Qais an Sumair an Abyad ibn Hammal annahu, disebutkan lengkap sampai khifaful ibil titik, kata Tirmidzi fa aqarra bihi Qutaibah wa qala na'am. Ya, ini lengkap ya, qira'ah disertai dengan apa? Disertai dengan idin, apa disertai dengan tasrih bahwa itu betul riwayatnya. Jelas ya? Kalau mau dikasih rujukan, kasih keluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Ahkam. Ya, kitabul Ahkam ya. Kalau lengkapnya Ahkam an Rasulillah di bab Majaa fil Qata'i'. Kalau mau disebut nomornya silakan, nomor 1301. Jelas ya? Ya, tapi harusnya disebut nomor ya. Kalau antum enggak sebut dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di Ahkam, enggak apa-apa, sebab takhrij itu tiga macam. Bisa meluas, bisa meringkas, bisa sedang, bisa meringkas. Ya, dan biasanya ya, biasanya kalau di pembahasan yang sifatnya apa dia buku khusus untuk takhrij, ya. Biasanya hanya disebut nomor saja supaya orang, karena orang sudah memaklumi. Tapi kalau buku itu misalnya berkaitan dengan fikih, kemudian ditakhrij haditsnya, maka penting untuk disebutkan bukunya dan babnya. Misalnya di Kitabul Ahkam di bab ini. Ya, sebab penyebutan bab di sebuah buku itu ada faedahnya dari sisi kandungan apa? Kandungan fikih. Ya, karena itu seorang sebaiknya menyebutkannya. Kalau misalnya ada hadits diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di pembahasan fikih, sebaiknya disebut, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi misalnya di Kitabul Shalah, Imam At-Tirmidzi beri judul bab begini. Nah, supaya diambil istifadah dari takhrij itu oleh orang yang membaca buku. Ya, sebab ada kaitan bab dengan apa? Penyebutan hadits di bab tersebut dari sisi kandungan fikih. Ya, jelas ya? Baik. Sekarang kita lihat lagi. Kata beliau dikeluarkan, sebentar belum selesai At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata di akhirnya apa? Ada gharib. Kata beliau, qala Abu Isa haditsu abyad haditsun gharib. Ada ya? Berarti sama dengan ucapan Al-Mizzi. Tapi antum di pelajaran mustalah dimaklumi ya, bahwa buku At-Tirmidzi itu banyak cetakannya. Kadang di satu cetakan dia berkata gharib, di cetakan lain dia berkata hasan. Nah, maka ini kadang bisa diperbandingkan dengan cetakan Tuhfatul Asyraf karya Al-Mizzi. Dikeluarkan juga oleh Sin fi Ihya Al-Mawat. Ya. Nah, ini oleh muhakkik disebut di Al-Kubra. Dikeluarkan di mana? Di Sunan Al-Kubra-nya, bukan di mana? Hah? Bukan di Sunan Sughra. Karena Imam An-Nasa'i punya dua sunan. Ada Sunan Sughra yang dikenal dengan nama Al-Mujtaba dan ada Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra. Asalnya kalau dikatakan diriwayatkan oleh An-Nasa'i, asalnya di Sunan As-Sughra, itu asal. Kalau dia di Sunan Al-Kubra, maka dikatakan dikeluarkan oleh An-Nasa'i di Al-Kubra. Bisa diringkas begitu, bisa dilengkapi di Sunan Al-Kubra. Jelas ya? Ya, ini kata penulis dikeluarkan oleh An-Nasa'i di Ihya Al-Mawat. Kita bisa cari di Sunan Al-Kubra. Baik, ini Sunan An-Nasa'i yang biasa, Al-Mujtaba, dan Sunan An-Nasa'i baik, ini Sunan Al-Kubra An-Nasa'i. Baik, ini tihrisnya enggak lengkap. ya. Cetakan ini fihrisnya tidak lengkap. Baik. Baik, ini hadisnya Sunan Al-Kubra. Jadi lihat dia di jilid 3. Dikeluarkan dari beberapa jalan oleh An-Nasai. Nah, akhbar An-Nasai Ibn Amr Qalbakiyah Ma'amar An-Yahya bin Qais Al-Mazini An-Nabiyat Al-Hammad Al-Mazini. Salatu Rasulullah. Ini bentuk lain ya, sanad lain. Ini ma'amar dari Yahya bin Qais. Kita lihat apa yang disebut Al-Mizzi. Al-Mizzi berkata dari Ibrahim bin Harun, dari Muhammad bin Yahya bin Qais bihi, dan juga dari Said bin Amr, dari Baqiyah, dari Abdullah bin Mubarak ya. Jadi dua riwayat ya. Dari ma'amar dari Yahya bin Qais Al-Maribi dari Abiyat Al-Hammal, juga dari Said bin Amr, dari Baqiyah, dari Sufyan, dari Ma'mar, semisal dengannya. Kalau Sufyan muhaddatsani Ibn Abiyat Al-Hammal. Diterangkan ya, perbedaan riwayat-riwayat. Wan Abdul Salam bin Atik, Muhammad bin Mubarak, An Ismail bin Ayyas, Sufyan Ibn Uyayna, kilahuma an Amr bin Yahya bin Qais Al-Ma'ribi an Abi an Abiyat Al-Hammal nahwahu. Jelas. Sebab keistimewaan buku An-Nasai, dia ini termasuk buku Ilal An-Nasai. Karena hadis-hadis itu dia sebutkan perbedaan-perbedaan riwayat, kalau ada perbedaan riwayat. Jelas ya? Karena itu tadi kita buka An-Nasai ya, perhatikannya. Hadis yang dimaksud dari beberapa jalur beliau jelaskan. Nah, ini semuanya berapa jalur? Sekitar 6 atau 7 jalur beliau terangkan. Ya. Dikeluarkan oleh Qaf setelahnya. Qaf siapa? Hah? Ibnu Majah. Fil Ahkam, di dalam Ahkam. Ya. Nomor 78. Nomor 78. Ya, kita buka Sunan Ibnu Majah. Baik. Ini Ibnu Majah ya. Kitab Al-Ahkam. Ya, panjang sekali kitab Al-Ahkam. Nomor 78. Ya, mana nomor 78? Ya, capek menghitungnya sebab nah nomornya. Kita kira-kira aja, bentar. Baik. Ini perhatikan ya, Kitabul Ahkam di bab Iqta'ul Anhar wal Uyun, dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ya. Kita lihat ucapan Al-Mizzi supaya kita bandingkan. Al-Mizzi berkata, dia keluarkan dari jalan Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, Anfarat bin Sa'id bin Al-Qama bin Sa'id bin Abiyad bin Hammal, an ammihi Thabit, an abihi Sa'id, an abihi Abiyad, nahwahu. Ya, Muhammad bin Yahya, yang ya, Farad bin Sa'id, panjang dari pamannya, sama seperti yang disebut oleh Al-Mizzi. Jelas? Ya. Baik, di sini ada kata ka itu istidrak. Ya, maksudnya di atas ini ada yang perlu diperbaiki. Dia terangkan bahwa di sin dalam riwayat Ibnu Ahmad dia tidak menyebut Abul Qasim. Ini tambahan dari Al-Mizzi ya, sebab Al-Mizzi meringkas. Ya, meringkas dari beberapa buku sebelumnya. Baik, jadi dari sini sudah kelihatan ya. Bagaimana secara global buku ini? Ya, kalau kita lihat akhir dari buku, kita lihat di penggarisnya. Ya, itu tadi nama sahabat satu ya. Antum lihat ini penggaris buku. Tadi yang paling pertama siapa? Abiyad bin siapa? Hammal al-Himyari. Dia punya 4 hadis. Yang kedua Abul Laham al-Ghifari. Dia punya 1 hadis saja. Ubay bin bin Umar atau Imarah. Bin Imarah ya di kasrah. Semua yang nama Umar begini tulisannya, dibacanya Umar kecuali satu nama. Ini dia satu nama ini yang diperkecualikan. Dibaca Imarah. Ya. Terus Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab punya berapa? Punya 73 hadis. Ya, ini bagaimana cara untuk cari 73? Kan capek nyarinya. Nah, karena Ubay bin Ka'ab punya 73 hadis, maka disebutkan rawi darinya. Nah ini lihat, kalau dikasih titik bintang 1 itu rawi dari yang di atasnya. Jelas ya? Nama Ubay bin Ka'ab disebut misalnya, kemudian ada titik bintang di atas 1, berarti itu rawinya siapa? Ubay bin Ka'ab. Kalau misalnya jalan titik bintang 1, tiba-tiba ada titik bintang 2 di bawah titik bintang 1, itu berarti rawi yang di atasnya lagi. Iya. Baik, saya beri contoh ya. Nah, ini seperti ini. Ini hadis Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ya jelas. Hadisnya di sini diberi 1584 hadis. Ya. Jadi untuk nyarinya di sini kalau punya modal Anas bin Malik saja, nah ini super apa? Super capek nyarinya. Jelas ya? Tapi kalau ditahu rawi dari Anas, harus diperhatikan. Di sini diterangkan bintang 1 rawi dari Anas. Aban bin Salim meriwayatkan dari Anas, dia punya 1 hadis. Ibrahim bin Maisara meriwayatkan dari Anas, ada 1 hadis. Azhar bin Rashid Al-Basri meriwayatkan dari Anas, ada 1 hadis. Ishaq Ibnu Abdullah Al-Ansari dari Anas, ini banyak hadisnya. Karena hadisnya banyak, disebutkan lagi siapa? Murid Ishaq. Karena itu dikasih bintang 2 di bawah. Ya. Dengan siapa? Bintan dua. Berarti ini Hammad bin Salam al-Basri, maksudnya Hammad, meriwayatkan dari Ishaq, meriwayatkan dari siapa? Anas bin Malik. Jadi Hammad bin Salam al-Basri punya 4 hadis, diriwayatkan dari Ishaq, diriwayatkan dari siapa? Anas bin Malik. Begitu maksudnya. Jelas ya? Iya. Ini buku sangat memudahkan sekali untuk mencari. Iya. Untuk mencari. Baik, sekarang kita buka ya buku mana saja. Baik. Sekarang kita buka Bulughul Maram misalnya. Baik. Oh, ini enggak mau terbuka ya. Iya. Saya beri contoh misalnya dari Bulughul Maram. Kita baca hadis apa saja misalnya di Bulughul Maram. Ya baik, saya cari sahabat yang banyak muridnya bagus. Ya, atau kita buka dari Sunan Nabi Daud saja biar. Baik, ini Sunan Ibnu Majah ya. Kita mau cari hadis di Sunan Ibnu Majah. Anggap sekarang kita punya hadis. Kita punya hadith ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq mala Allahu buyutahum wa quburahum nara kama syaghaluna an salatil wusta. Ada Ali bin Abi Talib, ada sanadnya ya. Rawi darinya Zir bin Hubaysh, darinya Asim bin Bahdalah. Jadi kita cuma perlu ini. Dengan awal hadith saja kita perlukan. Jelas? Kalau sudah ada modal, kita bisa cari di Tuhfatul Ashraf. Ya. Kita cari di Tuhfatul Ashraf. Di huruf Ain. Nama Ali. Ya, ini Umar ya. Ain, Mim. Yang mana yang duluan, Lam atau Mim? Hah? Lam. Berarti ini jilid berapa ini? Ini jilid 8, berarti dia di jilid 7. Ya. Kita masuk jilid 7. Baik, kita buka tihrisnya, jilid 7. Ya. Kita lihat ini Abdullah bin Mas'ud. Lihat ya, Abdullah bin Mas'ud ini mukfirin. Jadi tentunya apa? Sangat banyak rawinya. Ya, ini masih kelanjutannya ya. Kelanjutan hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia sudah ada di jilid sebelumnya lagi tadi. Nah, ini kita ingin buka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Utsman bin Abi Al-As. Baik, yang tulisannya besar itu nama sahabat ya. Ini juga bagusnya cetakan ini, dia bedakan. Ya, kalau tulisannya besar itu namanya nama sahabat. Baik, kita sudah mulai masuk Ali. Ali bin Syaiban Al-Hanafi, Ali bin Abi Thalib. Nah, lihat. Siapa tadi yang meriwayatkan dari Ali? Zir. Ya. Ingat urutannya alif, zir ya, huruf zai awalnya. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, terus apa? Ra baru masuk zai. Nah, ini zai. Zir bin Hubaysh. Nah, ternyata cuma punya 5 hadis saja. Kalau 5 hadis, tak perlu kita kepada siapa? Asim. Haditsnya di halaman 232. Kita buka halaman 300 berapa tadi? 72. Kita buka halaman 372. Baik. Perhatikan keterangannya. Zir bin Hubaysh Abu Maryam Al-Asadi Al-Kufi. Ini nama lengkapnya ya, disebut oleh Al-Mizzi. Meriwayatkan dari Ali. Nah, ada beberapa hadis. Yang pertama walladzi falaqal habba wan nawa. Ini yang kita cari? Bukan. Yang kedua, qulna li abida sal aliyan salatul wusta. Ini juga. Baik, ini ya. Ini sudah ya. Qulna li abida sal aliyan an salatul wusta. Faqala kunna narahu al-fajr fasami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yawmal ahzab shagaluna an salatul wusta salatil asr. Mala Allahu kuburahum wa ajwabahum nara. Ini atau bukan? Hah? Ini sudah. Cuman lafaz Ibnu Majah tidak seperti itu. Nah, karena itu Al-Mizzi dia terangkan lafaz Ibnu Majah lagi di bawah. Dikeluarkan oleh Qaf fihi di dalam salat. An Ahmad bin Abdan Hamad bin Zaid an Asim nahwahu an Ali yaum al-Khandaq mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Jelas ya? Nah, jadi di takhrijnya kita sudah bisa tahu ini dikeluarkan oleh An-Nasai dan siapa? Dari Ibnu Majah. Ada tambahannya. Ini Zaid ini tambahan dari siapa? Al-Mizzi. Rawahu Ibrahim bin Abi Layth an Al-Lashja'i an Sufyan an Asim an Zir an Abida an Ali. Nah, ini perlu diperhatikan kalau kayak gini modelnya. Ya, sebab ada tambahan siapa? Hah? Tambahan Abida. Ya. Ini harus didetailkan tambahan Abida ini. Apakah dia tambahan ini al-mazid bi muttasilil asanid atau ini adalah bukti bahwa dua jalan di atas ada apa? Keterputusan. Itu di pembahasan ya. Jadi ini pentingnya takhrij. Seorang dengan mengumpulkan jalan-jalan dia bisa melihat apa? Riwayat-riwayat. Baik. Sudah dipahami ini? Atau saya beri contoh lain? Hah? Baik, contoh lain. Jangan dari Ibnu Majah ya. Selesai. Baik, dari At-Tirmidzi. Ya, kita lihat ya Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Idra'u al-hudud 'anil muslimina mastata'tum." Ini awal hadits ya. Sanadnya, sahabatnya siapa? Aisyah. Ya, yang meriwayatkan dari Aisyah, Urwah. Dari Urwah, Az-Zuhri. Dari Az-Zuhri, Yazid Ibn Ziyad. Ya. Kita periksa sekarang riwayat Aisyah. Ya, kalau hadits Aisyah, dia pasti di belakang. Ya, di bagian nama perempuan. Ya, jadi 13. Ini musnad Ummu Salamah ya. Ummu Salamah berarti masih di alif. Ya, kita lihat fihrisnya saja. Ini Hind ya, Hind. Hind sudah ha, sudah lewat berarti ya. Berarti dia di jilid 13. Jilid 12. Baik, ini Mustad Aisyah. Perhatikan ya. Banyak sekali riwayatnya. Ini Aisyah sambungan dari jilid 11, ya. Sambungan dari jilid berapa? 11. Ini masih membicarakan riwayat Urwah bin Zubair. Ya baik, ini sudah pas ya kita. Sudah Urwah ya. Urwah, kita perlu mencari siapa Urwah. Sudah dapat Urwah. Sisa siapa? Dia cari Az-Zuhri di bawahnya. Az-Zuhri siapa namanya? Muhammad bin Muslim. Ini Muhammad bin Muslim. Karena Az-Zuhri banyak lagi rawinya, harus kita hafal lagi rawi di bawah Az-Zuhri. Siapa tadi rawi di bawah Zuhri? Muhammad apa Yazid bin Ziyad. Lihat ya hadits Zuhri dari Urwah dari Aisyah 355. Ini capek cari kalau terus enggak diketahui siapa di bawahnya. Nah, kita buka huruf ya. Nah, dapat ya Yazid bin Ziyad Ad-Dimashqi. Dia punya dua hadits dari Zuhri. Ya, ada di halaman 110. Kita buka halaman 110. Baik-baik, 101. Ya, ini kelihatan ya. Riwayat Yazid bin Ziyad Ad-Dimashqi An-Zuhri An-Urwah An-Aisyah. Hadith pertama, Idra'ul hudud anil muslimin maslata'tum. Berarti ketemu ya. Al-Mizzi berkata dikeluarkan oleh Ta. Berarti di kutubus sita yang meriwayatkan cuma siapa? At-Tirmidzi saja. Ingat, ini buku temanya untuk apa? Hah? Kutubus Sittah saya, 6 buku saya. Jadi untuk buku lainnya, antum sudah dapat di sini kan sudah modal namanya. Sudah bisa ada bekal untuk bisa mencari di buku-buku lain. Iya. Kalau misalnya tadinya saya cuma sepotong, belum punya lengkap, begitu saya dapatkan semua dari sini, sudah ada di Kutubus Sittah, maka dengan mudah saya menggunakan cara takhrij yang lain untuk menguraikan, mengungkap hadis itu di tempat lain, kan begitu? Baik. Jadi hanya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Nah. Baik, disebutkan ucapan At-Tirmidzi di sini. Selesai ya. Sekarang saya akan perkenalkan buku lain. Ya, ini khusus Kutubus Sittah. Sekarang saya akan perkenalkan buku Baik. Ini buku judulnya Ithaful Maharah. Ya, bil fawaidil mubtakarah min atrafil asyarah. Ya. Kita buka bukunya supaya kita lihat sebelah. Ya, lumayan ya, ini lebih tebal daripada apa? Daripada Tahfatul Asyraf. Dia 19 jilid. Ada berapa jilid? Ada 19 jilid. Ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Baik. Jadi Ithaful Maharah ini dia mengumpulkan 10 buku. Ya. Pertama Sahih Ibnu Khuzaimah, yang kedua Abu Awana, yang ketiga Tahawi, yang keempat Ibnu Hibban, yang kelima Dharqutni, yang keenam Al-Hakim. Ya. Yang ketujuh Imam Malik, yang kedelapan Imam Syafi'i, yang kesembilan Imam Ahmad. Ya, dan ada tambahannya siapa? Abdullah bin Ahmad, kodenya Ain Mim. Dan yang ke-10 Ad-Darimi, ditambah dengan Ibnul Jarud. Ditambah dengan Ibnul Jarud. Baik. Jadi ini lumayan, Kutubus Sittah. Ini berapa? 11 buku lainnya. Iya. Ini akan memudahkan seseorang. Ya, untuk menambah apa yang dia cari. Coba kita cari tadi Idraul Hudud tadi. Ya, hadis yang cuma dikatakan riwayat siapa? At-Tirmidzi saja. Masih ingat tadi siapa rawinya? Hah? Aisyah. Berarti kita cari di nama Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ya, ini Aisyah ya. Aisyah bintu Qudamah ini. Bentar. Baik, ini Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq, Ummul Mukminin. Ya. Lihat, yang meriwayatkan dari Aisyah siapa tadi? Urwa. Berarti Ain kemudian Ba. Ini Abdullah, masih Abdullah. Ini Urwa ya. Urwa siapa? Ibnu Zubair. Dia secara umum sama dengan Tuhfatul Asyraf. Perhatikan, dikasih titik satu bintang di sini. Ya. Ini berarti dia dari rawinya Urwa atau rawi Aisyah di dalam buku ini, dia urutan yang ke-126. Rawi yang ke-100 berapa? 26 dari siapa? Dari Aisyah. Urwa meriwayatkan hadits dari Aisyah itu jumlahnya 536. Nah, sekarang kita cari nama siapa tadi? Hah? Nama Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim. Baik, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibnu Abdullah bin Syihab. Dia punya berapa? Hah? 157 hadits. Ya. Tapi sayangnya tidak dirinci di bawah ini siapa. Nah, ini perlu waktu kita nyari kalau kayak gini. Ya. Tapi enggak apa-apa ya, kita cari satu-satu. Ya. Nah, itu kenapa sudah ada nih tuh? Ada rawi, dia dito'iskan. Dikatakan bercampur hafalannya. Karena dia adan di waktu duha. Baik. Ini riwayat Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri an Urwa an Aisyah. Jelas ya, dari Urwa dari Aisyah. Langsung disebutkan haditsnya saja oleh Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah, beliau tidak merinci sedetail Al-Mizzi. Kalau Al-Mizzi, kalau misalnya dia sampai 3 tingkatan saja. Kalau Al-Mizzi sampai 4. Sampai 3 murid ke bawah sekaligus. Jelas ya? Baik. Sekarang kita cari ya haditsnya. Ini susunannya susunan fikih ya Ibnu Hajar. Dia mulai dari hadis tentang taharah ke bawah ini salat, setelah itu puasa, haji. Baik, ini ketemu ya. Ya. Masya Allah, akhirnya ketemu. Ya, idra'ul hudud mustata'atum anil muslimin. Dikeluarkan oleh Qat, siapa Qat? Darqutni ya, Kam Al-Hakim dan Ta. Ya, kita lihat. Kodenya Ta di sini apa? Tak bukan Tirmidzi, lain-lain kodenya di sini. Ya, berarti Tirmidzi. Nah. Kita baca keterangannya. Qaf, Qat di Al-Hudud. Maksudnya Daruqutni. Ad-Darqutni mengeluarkan hadits ini di Al-Hudud. Ad-Darqutni berkata haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Daud bin Rashid dan seterusnya dari Yazid bin Ziyad Asy-Syami anhu, yaitu dari Az-Zuhri, dari Urwa, dari siapa? Dari Aisyah. Kam dal Hakim. Al-Hakim dia berkata haddatsana Al-Qasim Ibnu Abil Qasim As-Siyari qala amba'ana Abu Al-Muwajjih qala amba'ana Abdan qala amba'ana Al-Fadl bin Musa an Yazid bin Ziyad Al-Asja'i bihi wa qala sahihul isnad. Qultu, nah ini berarti ta itu tambahan siapa? Ibnu Hajar ya. Qultu akhrajahu Tirmidzi min riwayat Muhammad bin Rabi'ah thumma akhrajahu min riwayat Waqi' an Yazid mauqufan wa qala la na'rifu illa min hadits min riwayat Yazid bin Ziyad wa Yazid dha'ifun fil hadits wa riwayat Waqi' ashah. Nah ini keistimewaannya apa? Ibnu Hajar ya. Dia juga menerangkan ilal. Jadi hadits ini secara marfu, kalau kita mau takhrid sudah, kita tulis hadits Aisyah. Idraul hudud anil mastata'tu manil muslimin. Ya, kalau kita lengkapi sudah dari Tirmidzi, lengkapi semua riwayatnya, tulis ini hadits dikeluarkan oleh Tirmidzi. Jelas ya? Di kalau mau dilengkapi Kitabul Hudud bab apa? Ya, kemudian dikeluarkan oleh Ad-Darqutni. Kita cari di Ad-Darqutni. Bisa kita cari di mana? Ad-Darqutni. Sisa buka Sunan Ad-Darqutni Babul Hudud. Akan ketemu nanti hadisnya di situ. Nah, kemudian di Al-Hakim. Ya. Di Al-Hakim. Ini sanad Al-Hakim. Dan Al-Hakim berkata sahihul isnad. Ya, cuman kalau Al-Hakim ini agak repot ya nyarinya. Agak repot nyarinya. Untuk Al-Hakim. Sebab tidak sebut di mana disebutkan. Ya, tapi secara umum kalau kita sudah tahu dikeluarkan oleh Al-Hakim, kita bisa menempuh jalan yang lain untuk mencarinya di Mustadrak Al-Hakim. Sebab di Mustadrak Al-Hakim bisa kita cari dengan perantara fihris, yaitu kita gunakan awal hadis Idraul Hudud. Kita bisa dapat. Nah, kalau ketemu di Al-Hakim kasih rujukan. Nah, jadi sudah tiga ya yang meriwayatkan. Nah, setelah itu kita sebutkan bahwa Tirmidzi juga meriwayatkan hadits yang sama dari jalan Waqi, ya secara mauquf. Nah, kalau begitu bisa diterangkan di takhrijnya bahwa hadits ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yazid bin Ziyad. Dan dia apa? Dhaiful hadits. Kemudian yang benarnya adalah riwayat secara mauquf. Ya, karena Waqi telah meriwayatkannya dari Yazid secara apa? Secara mauquf. Jelas ya? Baik. Jadi demikian ya cara menggunakan buku ini, Ithaf Al-Maharah. Ya, dan ini termasuk buku yang penting. Ya, dengan Ithaf Al-Maharah 10 buku, ini 10 buku di dalamnya, 11 di apa Tuhfatul Asyraf 6, ya. Jadi jumlahnya semua sudah berapa? Ya, 16 globalnya. Kalau ditafsir ada lagi buku lain dalamnya. Ya, Musnad Imam Ahmad itu ada riwayat Imam Ahmad di dalamnya, ada riwayat anaknya. Ya, dan ada 1-2 hadis riwayat siapa? Al-Qati'i. Sedikit riwayat Al-Qati'i. Baik. Ini Ithaful Maharah. Khusus tentang apa? Atraf juga. Satu lagi saya tunjukin buku, satu lagi masih berkaitan dengan atraf. Ini Ithaf Al-Khira Al-Mahara Bizawaid Al-Masanid Al-Ashara. Ini karya siapa? Ini karya Al-Busiri. Karya Al-Busiri. Ya. Baik. Ini juga buku digunakan untuk mencari atraf. Apa mencari hadits-hadits dengan masanid ya, dengan musnadnya. Ya. Jadi buku ini kalau dikatakan zawaid, ya itu artinya dia hanya menyebutkan hadits tambahan di buku tertentu yang tidak ada di buku lain. Ya, karena Al-Busiri ini pembahasannya ya adalah pembahasan apa? Ya, perhatikan ya. Kita baca di mukaddimahnya. Kata beliau, saya istikharah kepada Allah Al-Karim Al-Wahhab dalam menyusun zawaid hadits-hadits yang berada di musnad para ulama terkenal Abu Dawud At-Tayalisi, Musaddad, ya pertama Abu Dawud ya, kedua Musaddad, ketiga Al-Humaidi, keempat Ibnu Abi Umar, yang kelima Ishaq bin Rahowai, yang keenam Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang ketujuh Ahmad bin Mani, yang kedelapan Abad bin Humaid, yang kesembilan Harith bin Muhammad bin Usama, yang kesepuluh Abu Ya'la Al-Musili. Jadi sepuluh musnad yang hadits-hadits itu tidak ada di kutubus sittah. Tidak ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, As-Sughra dan siapa? Ibnu Majah. Ya, jelas ya? Jadi ingat, kalau hadisnya tidak ada di kutubus sittah, antum sudah cari Tuhfatul Asyraf, tidak ada, maka bukalah buku ini. Ada kemungkinan ada di mana? Ada di sini. Sama dengan buku Al-Hafidz Ibnu Hajar yang lain, judulnya Al-Matalibul Aliyah. Tapi Ibnu Hajar hanya menyebutkan 8 buku saja. 8 buku. Ini tartibnya tidak sama dengan Tuhfatul Asyraf dengan siapa? Ithaful Mahara. Dia sebutkan sahabatnya, murid sahabat dan tabiin. Tidak. Ya. Tapi ini disusun dengan apa? Dengan tartib fikih. Disusun dengan tartib fikih oleh Al-Busiri. Perhatikan. Ya, saya susun di atas 100 judul kitab, Kitabul Iman, Kitabul Qadar dan seterusnya. Nah, dari situ bisa dicari haditsnya. Jadi tertibnya ini maudhu'i ya. Ya. Di sini saya hanya ingin menunjukkan zawaid yang sebenarnya buku ini kaitannya bukan dengan atraf, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pembahasan maudhu'i secara maudhu'. Ya, kita bisa memeriksa nanti haditsnya di dalam pembahasan temanya. Ya, ini dikasih judul bab ya seperti Bukhari Muslim, Kitabul Iman, ya dan seterusnya. Baik. Selesai ini ya. Iya. Baik, saya kira cukup ini. Insyaallah nanti sebentar sore saya akan terangkan satu buku lain lagi yang menjadi apa? Rujukan, yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Iya. Jadi baik, saya di sini saya lengkapi dulu ya. Kita karena sudah membuka Tuhfatul Asyraf, dari sini bisa diketahui bahwa Tuhfatul Asyraf ini pembahasannya yang mana? Pembahasannya kalau kita punya apa? Punya sanad ya. Ya, kita punya awal, kita punya ujung sanad. Dari sahabat turun ke bawah. Dan kita punya awal matan. Ya, awal matan. Ya inilah apa? Tuhfatul Asyraf. Tapi Tuhfatul Asyraf ini harus diketahui di belakangnya ada fihris lagi. Ada indeks lain. Ya, indeks lain. Nah, itu bukan pekerjaannya Al-Mizzi, tapi pekerjaan yang mentahkik buku. Ya. Jelas ya? Pekerjaan yang mentahkik buku. Baik, saya lengkapi di sini. Ya. Jadi, kalau dia punya sanad lengkap, dia sudah bisa mencari di tiga yang kita sebutkan tadi. Dia bisa periksa ujungnya. Ya. Yang ada sahabat. Tapi disyaratkan pada dua buku ini, Tuhfatul Asyraf dan Ithaful Mahraf, dia punya nama sahabatnya, nama tabi'innya, dan nama tabi'in. Ya, kalau terlalu banyak lagi haditsnya, tabi'innya, nama yang keempat. Di bawahnya lagi, yang mengambil dari tabi'ut tabi'in. Jadi empat nama, paling tidak dia apa? Dia siapkan. Khususnya ini empat nama dia siapkan kalau sahabatnya termasuk orang yang apa? banyak meriwayatkan hadis. Jelas ya? Sekarang bagaimana kalau dia punya nama sahabat saya? Ya. Kalau dia punya nama sahabat saya, maka dia yang dia gunakan di sini, dia menggunakan buku-buku Al-Masanid. Buku-buku yang ditulis dengan bentuk musnad. Ya, jelas ya? Tapi untuk menggunakan cara ini bermanfaat dan maksimal kalau sahabatnya tidak terlalu banyak haditsnya. Sebab kalau sahabatnya banyak haditsnya, capek menyarinya. Ya, jelas ya? Harus kita gunakan cara lain untuk mencari. Bukan tidak bisa dicari ya. Kalau tidak ada cara lain kecuali itu saja mencarinya, kita harus cari dengan cara itu. Nah, di sinilah letak apa? Seseorang itu menempuh jalur pembahasan. Jadi kalau memang dia tidak punya cara lain kecuali dia gunakan nama sahabat, dia baca musnad sahabat itu satu persatu, dia harus pakai cara itu. Iya. Jelas ya? Dan ini cara sering kita pakai juga. Kalau memang tidak ada lagi yang lain, mau diapakan? Iya. Kita harus baca dengan cara itu. Tapi kalau sudah baca itu harus konsentrasi. Hadits yang dia cari, dia ingatkan lafaznya satu persatu, nyambung. Jangan sampai dia sudah lewat satu halaman, ya pikirannya di tempat lain, dia tidak tahu apa yang dia baca tadi. Padahal hadisnya sudah apa? Sudah lewat. Ya. Baik. Jadi yang dipakai di sini, kalau dia punya sahabatnya saja, yang dipakai apa? Buku apa? Pertama, buku-buku Al-Masanid, yang memuat musnad. Yang kedua, buku-buku Al-Ma'ajim. Ma'ajim itu jamak dari mu'jam. Iya. Buku Al-Masanid, itu banyak ya buku-buku tentang musnad. Seperti musnad Imam Ahmad, musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah, musnad Ishaq bin Rahawai, musnad Abu Ya'la At-Tayalisi, musnad Al-Humaidi, musnad Abu Dawud At-Tayalisi. Iya. Musnad Abu Dawud At-Tayalisi, musnad Usama bin Al-Harith. Iya. Walaupun musnadnya tidak diketemukan, tapi ada zawaidnya, tidak ada zawaidnya karya Al-Haythami, bisa dibuka juga. Atau kalau tidak ada di itu, ya di apa? Di Masanid itu, maka kita bisa cari di buku-buku yang memuat zawaid musnad itu. Tapi masih dalam bentuk tertib apa? Tertib sahabatnya. Ya. Dan diantara buku yang paling penting juga di sini untuk ini adalah buku Ibnu Katsir. Buku Ibnu Katsir, Jami' al-Masanid was-Sunan. Ya, ini Ibnu Katsir dia kumpulkan banyak buku di situ. Ya, dia kumpulkan banyak buku. Ala tartibil musnad. Di atas tartib apa? Musnad. Jelas ya? Dan ini sebenarnya memerlukan kita untuk ya memperkenalkan sebagian dari buku-buku musnad. Iya. Baik. Waktu sudah tidak mencukup ya, cuman di sini saya isyaratkan bahwa kita memakai buku apa? Buku musnad. Musnad Imam Ahmad itu di tertib musnad. Jadi pertama Imam Ahmad dia sebutkan dulu 10 4 Khulafa Ar-Rasyidin dulu dia sebut. Iya. Sebab ini yang didahulukan ya, Khulafa Ar-Rasyidin oleh Imam Ahmad. Abu Bakar dulu disebut seluruh hadis Abu Bakar. Umar kemudian disebut seluruh hadis Umar. Uthman disebut seluruh hadits Uthman. Ali disebut seluruh hadits Ali. Iya. Di antara 4 Khulafa Ar-Rasyidin, hadits Ali yang paling banyak. Jelas ya, kalau hadits Abu Bakar ya bisa kita cari langsung karena dia sedikit. Ya, enggak terlalu banyak. Jelas ya? Setelah itu masuk sahabat yang lainnya, cara musnad di susun oleh siapa? Imam Ahmad. Maka bisa kita cari dengan cara musnad, tapi ingat ini menggunakan cara musnad itu efektif kalau apa? Kalau sahabatnya apa? Sedikit riwayatnya. Tapi kalau banyak riwayatnya, kita lebih bagus menggunakan cara yang lain. Ya, kita menggunakan cara yang lain. Dan masih ada cara yang lain ya. Menggunakan. Bisa pakai fihris, ya, indeks, dan bisa pakai tema. Ya, sebab musnad Imam Ahmad telah disusun dalam bentuk susunan fikih. Iya, iya. Disusun dalam bentuk susunan fikih oleh Al-Lama Al-Kasani, ya atau As-Sa'ati. Kemudian dilengkapi dan disyarah oleh sebagian orang Mesir, Al-Banna. Iya. Abdurrahman Al-Banna namanya. Nah, ini dicetak dalam buku beberapa jilid dengan judul Fathur Rabbani. Di Fathur Rabbani ini kita bisa mencari hadith-hadith di Musnad Imam Ahmad dengan apa? Hah? Dengan tertib fikihnya. Iya. Ya kalau kita hanya menghadirkan tertib fikihnya, menghadirkan makna, di buku ini kita cari. Untuk hadith yang khusus berada di Musnad Imam Ahmad. Baik, selesai ya. Waktunya sudah habis, insyaallah taala di apa? Selesai sholat duhur, saya sambung sedikit ya berbicara tentang masanid. Saya perkenalkan buku-bukunya. Nanti setelah asar kita sambung lagi. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.